ya, Madrasah Makkah. Madrasah Makkah, karena Ibnu Abbas itu hijrah dari Madinah pindah ke Makkah, kemudian dia menebarkan ilmu di sana, dan di antara muridnya adalah Ikrimah, ahlu tafsir. Jadi dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abbasin, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abbas. Ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah berkata kepada Abbas. Berarti Rasulullah berkata kepada siapa? Kepada bapaknya Abdullah bin Abbas. Ya amma, wahai pamanku. Ala u'tika ala a'lamuka. Aku akan memberikan kepadamu dan aku akan mengajarkanmu. Wadkurul hadis, kemudian menyebutkan hadis. Ila an qala, sampai dia berkata, tusalli arba rakaat, salatlah engkau 4 rakaat. Ya, salat tasbih berapa rakaat kalau gitu? 4 rakaat. Tusalli arba rakaat, salatlah engkau 4 rakaat. Taqra fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab wa surah. Bacalah di setiap rakaat yang 4 itu, baca Al-Fatihah dan surat. Ini seperti salat biasa ya. Berdiri pada rakaat pertama, baca Al-Fatihah, baca surat. Witir rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ada perbedaan tidak? Kalau dengan salat fardu jelas sudah ada perbedaan. Karena salat fardu pada rakaat ketiga, keempat tidak membaca surat ya. Kemudian taqra fi kulli rak'atin, sudah tadi ya. Fa idza faragta minal qira'ati fi awwali rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marratin. 15 marratan ya. Jadi apabila engkau telah selesai dari bacaanmu ya, dari bacaan Al-Fatihah dan surat ketika berdiri pada rakaat pertama, wa anta qa'im, dan engkau tetap berdiri. Jadi setelah baca Al-Fatihah baca surat, dia tidak langsung ruku. Ya, tetap apa? Berdiri mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa kali katanya? 15 kali. Lumayan ya, 15 kali. Summa tarka wa taqul wa taquluha wa anta raqi'un, raqi'un asran. Kemudian engkau ruku setelah baca itu tadi 15, ruku. Takbir Allahu Akbar ruku. Kemudian dalam ruku itu tidak membaca doa ruku seperti biasanya, tapi membaca kalimat tadi, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir berapa? 10. Dibaca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 10 kali. Sama ini ya. Summa tarfa ra'sa minar ruku. Kemudian engkau angkat ya kepalamu dari ruku. Berarti apa? Ya seperti i'tidal. Ya, angkat dari ruku, bangkit, fataquluha asran. Ucapkan zikir yang tadi berapa? 10 juga. Jadi berapa itu? Sudah berapa itu? Pertama 15. 10 10. Antum hitung ya. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun asron. Kemudian dia sujud. Setelah berdiri baca tadi, tersungkur sujud, ucapkan kalimat yang sama 10 juga. 10 10 30 40 45 sudah ya. Sumattar fa ra'sak minas sujud. Angkat kepalamu dari sujud, duduk di antara dua sujud. Fataquluha asron qabla an taquma. Ya. Jadi 10 lagi baca sebelum engkau bangkit. Summa tasjud fataquluha asron. Kemudian engkau apa namanya? Sujud lagi, sebutkan lagi 10 lagi. Summa tarfa ra'saka minas sujudi fataquluha asron. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud sebelum dari sujud dan engkau mengucapkannya 10 sebelum engkau apa? Berdiri. Jadi tadi sujud pertama berapa? 10. Setelah angkat kepalanya sebelum berdiri ini, qabla an taqum. Maksudnya apa ini ya? Maksud qabla an taqum duduk itu 10 lagi. sujud lagi 10. Kemudian angkat kepala yang sebelum berdiri, sebelum naik ke atas berarti ya 10 lagi. Fadhalika 75. Maka jumlah semuanya ada 75. 75 di zikir. Taf'al dhalika fi 4 raka'at. Lakukan yang demikian di setiap 4 raka'at. 4 raka'at demikian. Berarti banyak. 1 raka'atnya berapa? 75. Kali 4 berapa? Hah? Mabok enggak itu? Allahu Akbar. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan faf'al. Kalau kau mampu melaksanakannya setiap hari satu kali, kerjakan. Fa ilam taf'ala fi kulli jum'atin marratan. Kalau kamu tidak mampu setiap Jumat, kerjakan. Kalau kamu tidak mau setiap hari, bisa enggak setiap minggu, setiap hari Jumat? Ya sudah, kalau mampu itu kerjakan. Fa ilam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Kalau enggak mampu juga, ya, bisa di setiap bulan. Wa ilam taf'al, kalau tidak bisa mengerjakan itu juga, fa fi kulli sanatin marratan, setiap tahun sekali. Fa ilam taf'al fi umrika marratan, kalau juga enggak bisa, maka setiap ya seumur hiduplah sekali, begitu ya. Nah, ini hadis diriwayatkan, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Majah dan juga Al-Imam Tirmidzi. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Shahih Al-Jami. Hadis ini sahwa sahahahu Al-Albani fi Shahih Al-Jami. Jadi Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Nah, inilah ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salat-salat yang sunnah itu banyak disebutkan, tetapi Syekh rahimahullah tidak menyebutkan salat-salat yang lain karena perkaranya adalah gampang, perkaranya adalah tidak terlalu rumit, ya. Tapi salat tasbih ini hampir-hampir banyak manusia yang tidak melaksanakannya dikarenakan ya tidak tahu tata caranya dan hampir tidak dikerjakan kebanyakan kaum muslimin. Nah, sekarang apa hukum salat tasbih? Ini terjadi khilaf para ulama. Kenapa juga kita tidak melaksanakannya? Mungkin mayoritas kaum muslimin tidak melaksanakannya walau seumur hidup, ya. Dan hadisnya diikhtilafkan ulama tentang kesahihannya. Hadis yang kita bacakan tadi dengan redaksi yang berbeda-beda tentunya ada sedikit perbedaan redaksi, tetapi ini memang ada dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ya, di sini semua waraw Tirmidzi wa nahwa hadal hadis min riwayatin Abi Rafi dalam kitab Shalah bab ma jaa fi shalah at-tasbih. Ini dalam kitab Imam Tirmidzi. Kalau di sini kan ini hadis Al-Imam Abu Dawud, ya. Juga Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Majah. Ini Imam Abu Dawud ada di sini. Kemudian ihtalafa ahlul ilmi rahimahullah fi masyru'iyyati shalah at-tasbih. Jadi ahlul ilmi telah berselisih pendapat tentang disyariatkannya salat. Jadi ikhtilafnya bukan pada apa? Pada tata cara dan seterusnya. Ikhtilafnya adalah pada hukum. Ini yang jadi masalahnya. Apakah salat tasbih ini bagiannya disyariatkan atau tidak? Dan sebab ikhtilaf mereka adalah pada ikhtilaf fi tsubuti hadal hadis. Yaitu ikhtilaf pada menetapkan hadis ini sahih atau tidak. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau sudah hadisnya diikhtilafkan, maka pasti yang satu kalau menguatkan berarti menetapkan hukum. Bila yang satu mengatakan tidak kuat, maka ini mentiadakan hukum. Dan di sini disebutkan wal muhaqqiquna minhum ala tad'ifihi. Dan orang-orang yang meneliti hadis ini, muhaqqiq berarti orang-orang yang datang belakangan yang meneliti hadis-hadis ini di setiap jalurnya. Dan di sini disebutkan ala tad'ifihi, mereka mentaifkan hadis ini. Qala al-Imam Qudamah. Ini kan punya Imam Qudamah. Tapi ini hanya meringkas beliau. Beliau hanya meringkas dari kitabnya Al-Imam Ad-Rahman Ibn Zawzi, ya. Maka berkata al-Imam Qudamah dalam kitab beliau yang fenomenal Al-Mughni, ya, beliau mengatakan fa amma salatu tasbih fa inna Ahmad qala, sungguhnya salat tasbih telah berkata Imam Ahmad bin Hambalin, ma ya'jibuni, aku tidak takjub dengan hadis ini. Qila lahu, dikatakan kepadanya, lima, kenapa demikian wahai imam? Qala laisa fiha syai'un yasih wa naqtu yadahu kal munkar, ya. Jadi beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang sahih dalam hadis ini. Ya. Padahal beliau menyebutkannya seperti hadis mungkar. Ya. Kalau hadis mungkar di antara definisinya apa? Ar-rawi dhaif, periwayat yang dhaif, yukhalifu riwayat tsaqat. Jadi periwayat yang dhaif menyelisihi periwayatan orang yang tsaqat. Ini salah satu definisi hadis mungkar. Ya, kalau riwayat yang dhaif ya sudah. Dia meriwayatkan sendiri saja tanpa menyelisihi orang lain sudah dhaif tidak? Sudah dhaif. Tapi dia menyelisihi orang yang tsaqah lagi. Berarti apa? Mungkar. Tapi ini salah satu definisi hadis dhaif, hadis mungkar. Bedanya dengan hadis syad apa? Kalau hadis syad periwayat yang tsaqah menyelisihi orang yang lebih tsaqah darinya. Maka ini hadisnya menjadi dhaif. Syad itu masuk hadis dhaif. Ya. Wa qala An-Nawawi. Sekarang berkata Al-Imam Nawawi. Rahimahullah fil majmu' syarh muhaddab. Qala Qadi Husain. Berkata Qadi Husain. Ini menguatkan. Wa sahibuha at-tahdib. Ya. Yustahabu salatu tasbih. Beliau mengatakan bahwa pengarang kitab tahdib yang disyarah oleh Al-Imam Nawawi, ya. Qadi Husain mengatakan salat tasbih adalah apa? Sunnah. Artinya ditetapkan. Li hadisil warid piha, karena ada hadis-hadis yang menyebutkan itu. Wa fi hadzal istihbab nadar. Tapi di sini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam istihbabnya di sini nadar, perlu dikritik. Ya. Li anna hadithuha dhaifun, karena hadisnya adalah dhaif. Wa fiha taghayyurun lin nadmi salatil ma'ruf, dan karena juga selain dhaif dari si periwayatannya di dalamnya juga merubah struktural daripada salat-salat yang dikenal, ya. Fayam bagi ala yaf'al bighairi hadis, maka tidak boleh kita melakukan tanpa dengan hadis. Walaysa hadisuha bisabitin, dan masalahnya hadisnya adalah tidak subut, tidak tetap. Kan kita tidak boleh beramal kecuali dengan dalil. Di antara dalilnya adalah hadis, dan hadisnya adalah dhaif. Maka tidak boleh, ya, apa namanya, beramal dengan ini, ya. Jadi kata beliau, ya, di antara kedhaifannya adalah apa? Selain daripada periwayatannya ditolak, karena dhaifnya, kemudian juga merubah tata cara sholat secara umum. Coba bayangkan, sholat secara umum selain tasbih ini, sama tidak? Sama, mau sholat fardunya, sholat rawatibnya, sholat apa, misalnya tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tarawih, sholat-sholat yang lain lah, sama enggak karakternya? Sama, hukumnya yang dibedakan. Ya kan? Walaupun Rasulullah pernah sholat, witir, 5 rakaat, 7 rakaat, nyambung begitu ya. Tata caranya hampir sama, cuma rakaatnya nyambung banyak aja. Ya. Kemudian berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu' Fatawa, dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Wa ajudu ma yarwi min hadas salawat wa hadisin salat tasbih wa qad rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ma ahada falam yakul bihi ahadu min al-a'imati arba. Jadi hadis-hadis yang tentang hadis salat tasbih yang diriwayatkan dalam Imam Abu Dawud dan Tirmidzi bersama itu tidak disebutkan oleh salah seorang pun dari imam yang empat. Jadi imam yang empat tidak pernah menyebutkan tentang masalah salat tasbih dalam kitab-kitab mereka. Bal Ahmad dha'afa hadis, bahkan Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini. Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini sebagaimana tadi katakan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wa lam yustahabu hadis salawat, dan beliau tidak menyukai salat ini. Salat ini. Wa amna Ibnu Mubarak fal manqulu anhu laisa mislu salatil marfu'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan salat ini tidak pernah sampai kepada Nabi, tidak pernah dinukil dan tidak pernah terangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. fa inna salatal marfu'ah ila nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fiha qa'idatut tawila ba'da sajdati tsaniyah. Karena salat yang terangkat sampai nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa di dalamnya duduk yang panjang setelah sujud yang kedua, ya. Wa hadha yukhaliful usul, ini menyelisih pokok salat. Fala yajuzu an tathabbutu bi misli hadzal hadis, maka tidak boleh hadis ini disahihkan, ya. Disebutkan wa min tadabburul usul ilmi annahu mawdu, barang siapa yang mentadabburi usul maka diketahui hadis ini mawdu, wa amsali hadalik, dan yang semisal itu. Nah, jadi Al-Imam Ahmad, yang jelas Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendhaifkannya, begitu juga imam yang sejamannya Al-Imam Ibnu Mubarak, ya. Dan kalau saya tidak salah, ini Al-Imam Ahmad ini sejaman dengan Al-Imam siapa ya? Ibnu Ma'in, ya. Al-Imam Ibnu Ma'in ini mutasyaddid dalam kesahihan hadis. Ya, mutasyaddid, ya. Kalau Imam Ahmad ini tidak. Dia lebih bijak. Jadi kalau Imam Ahmad yang bijak saja sudah mendhaifkan, maka hadisnya sudah pasti dhaifkan oleh Ibnu Ma'in. Ya. Ala kulli hal, banyak ulama mendhaifkan hadis ini. Begitu juga diriwayatkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan saya usai menyebutkan waqala Sayyid Utsaimin rahimahullah fi majmu' fatawa Ibnu Taimin waladhi yatarajja indi anna shalat at-tasbih laysat bisunnah. Aku yang nampak yang roji dariku bahwasanya salat tasbih tidaklah sunnah. Wa anna hadithuha dha'ifun, dan hadisnya adalah dha'if, fadhalika min wujuh. Dan beliau menyebutkan banyak sisi pendha'ifannya. Terlalu banyak, saya rasa ada 4 yang disebutkan Syekh rahimahullahu taala, tapi hampir-hampir sama, ya. Disebutkan yang pertama anal asla fil ibadat hadarun wal mani' hatta yaquma dalil tasabbutu bihi masyru'iyyatiha. Bahwa yang asal dari ibadah itu adalah terlarang sampai datang dalil yang menetapkan pensyariatkannya. Dan dalilnya tadi oleh sebagian ulama dan banyak ulama dhaifkan. Maka tidak bisa berdalil dengan dalil itu. Walaupun sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Yang kedua, anna hadithuha muttarib. Buatnya hadisnya muttarib. Hadis muttarib adalah bagian dari hadis yang dhaif. Tarib artinya hadis yang goncang. Faqad ihtalafa fihi ala idati aujuh. Dan banyak ikhtilaf ulama dari banyak sisi. Yang ketiga, kata beliau, annaha lam yustahabbuha ahadu minal a'immah. Bahwasanya salat ini tidak disukai seorang pun dari imam-imam yang 4. Nah, imam-imam yang banyak, tapi yang terkenal imam yang 4. Qala Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad nasa Ahmad wa imatu ashabihi ala karahiyatiha wa lam yustahabbu imam. Dan telah berkata ya Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya telah dinaskan oleh Imam Ahmad dan a'immah, pemimpin-pemimpin dari pengikut Imam Ahmad atas kebenciannya, karaha, benciannya salat ini, dan tidak mencintainya. Imam tidak mencintainya. Wa amma Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i falam yasma'uha bikuliyah. Adapun Abu Hanifah dan Malik dan Syafi'i tidak pernah kita mendengar darinya secara utuh. Ar-Rabi anahu law kanat hadis salat masyru'ah la nuqilat li ummatin naqlan la raiba fi. Kalau seandainya salat ini adalah salat yang disyariatkan, pastilah dinukil kepada umat penukilan yang tidak meragukan sedikit pun di dalamnya. Teruslah. Yang penting banyak ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi khotul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara salat-salat yang jadi khilaf para ulama. Tapi salat tasbih paling kuat. Tasbih ada 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama, ada ulama-ulama yang menghasankan hadis ini atau mensahihkannya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan konsekuensinya berarti dia boleh mengamalkan walaupun tidak wajib. Ya. Yang kedua, ada ulama-ulama yang mendhaifkan hadis ini. Dan fadilat Syekh Fauzan rahimahullah taala, kalau ditanya tentang salat tasbih, Dan beliau memaparkan apa yang dipaparkan para ulama tentang ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Dan beliau menasihati bahwa salatlah dengan salat-salat yang ma'rufah yang sudah dikenal. Karena salat-salat yang dikenal itu sangat banyak. Ya, salatlah dengan perkara yang meyakinkan, bukan dengan perkara yang meragukan. Ya. Ala kulli hal, ya, saya bukan pentarjih dari masalah ini, namun saya hanya memaparkan khilafnya para ulama di dalam salat ini. Ya. Jadi dengan ini kita banyak harus banyak memperbanyak salat-salat sunnah. Ya, jadi jangan disepelekan dari salat-salat sunnah. Ya, salat-salat sunnah yang bisa kita kerjakan banyak. Baik salat-salat yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salat rawatib, tapi tidak meninggalkan salat rawatib. Ya, kecuali biudrin dengan udzur, ya. Juga saya tahiyat al-masjid ketika kita masuk masjid. Atau mungkin salat ya salat malam karena Rasul mengatakan afdhalus salati ba'dal maktubati satu lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu, salat malam, salat tahajud, salat witir. Bahkan salat witir itu sebagian ulama wajib hukumnya. Salat witir itu sebagian ulama apa? Mewajibkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak istri-istrinya untuk salat malam, tahajud, tapi ketika dia mau witir, dibangunkan istri-istrinya salat witir. Ya, subhanallah. Maka ini faedah azimah. Salat duha, ya. Salat apa lagi? Hah? Selain salat tahajud, salat rawatib, salat duha, salat tarawih juga ditekankan sekali pada apa malam Ramadan. Ya, jangan ketinggalan di salat tarawih. Jadi banyak sekali salat-salat yang sunnah. Atau ada nanti salat rajaban ada enggak? Sudah bulan Rajab sekarang kan ya? Bentar lagi salat nisfu Sya'ban atau nisfu Rajab gitu ya, ada enggak? Bisa gitu. Nah, inilah asal-usulnya. Tidak ada asal-usulnya. Ini sepakat para ulama tidak mensahihkan hadisnya. Tidak menghasankan hadisnya. Mendhaifkan hadisnya iya. Tapi pada salat tasbih, ini ada sebagian ulama yang mensahihkan, ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Ya, dengan ini kita mesti berlapang dada. Sebenarnya sama seperti salat taubat juga khilaf para ulama. Ada yang menghasankan hadisnya, ada yang mendhaifkan juga salat taubat, ya. Baik, kemudian faslun fasal yang terakhir di sini disebutkan wala yatatawwa fi awqatin nahyi bi salatin la sababu laha. Jangan melaksanakan salat-salat tatawwu pada waktu-waktu yang dilarang. Ya. Qas salat tasbih, si salat tasbih. Jadi yang ada sebabnya, salat yang ada sebabnya di sini kan wala yatatawwa fi awqatin nahyi bi salatin la sababu laha. Jangan sholat tatawu di waktu-waktu yang dilarang yang tidak memiliki sebab. Kasrat tasbih, sholat tasbih, li'anna nahyun mu'akkidun fiha anis shalah. Karena waktu, ya, karena waktu larangan lebih kuat darinya dari sholatnya. Waril asya dha'ifatun fala taqawwamuhu. Wa amma ma lahu sabab, qatahiyatul masjid wa salatul qusub wal istiqa wa nahwiha fa ala biratain. Ya. Jadi kalau kita kembali ke kitab-kitab fikih bahwa memang ada khilaf para ulama tentang waktu larangan. Apakah waktu larangan itu melarang semua sholat atau tidak? Ada ulama yang mengatakan melarang semua sholat. Jadi ketika waktu larangan tidak boleh ada sholat apapun. Karena di situ waktu yang terlarang kan ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan dan ini insya Allah lebih kuat ya. Bahwa yang dilarang ketika waktu larangan itu adalah tidak semua sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab atau sholat sunnah mutlak. Adapun sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, maka ini dibolehkan. Misalnya antum masuk masjid, kamu tahiyatan masjid, waktunya pas bertegak apa? Matahari tegak di atas kepala kita. Itu kan sholat yang dilarang kan ya, sampai tergelincir kita kan. Nah ini sholat. Salat ini boleh tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena larangannya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang dimaksud tidak boleh adalah salat apa? Salat yang tidak memiliki sebab. Itu tidak salat mutlak berarti. Dan ini juga diantaranya pendapat Syekh Abdullah Bassam. Bisa dilihat dalam kitab Taisir Alam Syarhul Ahkam. Wa alam anna nahyi anan salati min awqati salasa lahu salasa asrar. Ketahuilah bahwasanya waktu-waktu larangan dalam salat itu adalah waktu ada tiga waktu yang sangat buruk. Jadi waktu-waktu larangan dalam salat itu kenapa dilarang? Karena memiliki tiga keburukan. Yang pertama, tarku tasyabbu bi ubadi syams, yaitu meninggalkan penyerupaan kepada penyembah-penyembah matahari. Jadi orang yang kan adalah waktu larangan itu ada apa? Ketika matahari terbit ya, naik ya. Maka itu tidak boleh salat. Kenapa? Karena menyelisihi penyembah-penyembah matahari. Jadi kita agar tidak disamakan dengan penyembah matahari, maka jangan salat ketika matahari mulai terbit. Kalau penyembah matahari kan gitu, ketika matahari terbit, wah ini Tuhannya hidup. Tuhannya apa namanya? Ya muncul, maka dia menyembah ke arah timur, gitu kan ya. Nah, kita tidak boleh ya menyerupai ini. Maka daripada itu, sebagian besar agama kita dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafan ya lil musyrikin wal kafirin, menyelisih orang-orang kafir, menyelisih orang-orang musyrik, atau menyelisih non muslim, menyelisih non musyrik, begitu. Susah amat bahasanya. Ya, yang kedua, at-tahdiru minas sujudi liqarni syaitan, yaitu sebagai tahdir, peringatan, menjauhkan manusia dari sujud kepada tanduk syaitan. Fa'ina syamsa tatlu'u wa ma'aha qarru syaitan, karena matahari itu terbit bersamanya tanduk syaitan. Fa'ida irtafa'at faraquha, apabila tinggi matahari itu maka tanduk itu sudah sirna. Fa idza stawat qarunuha ya, wa idza zalat asy-syams faraquha, fa idza tadayyafat ligurubi qarunuha. Jadi begitu terus, ketika berada di tengah matahari muncul tanduknya, ketika tenggelam begitu juga ya. Jadi tidak boleh, jadi tanduk syaitan ada bersama terbit dan tenggelamnya matahari. Yang ketiga, in salaki tariqil akhirah al-muwaddabuna 'ala al-ibadat wal-muwaddabuna 'ala nafs wahidin yurithul malal fa idza waqa'a al-mana zada nashat. Jadi juga kalau orang terus-menerus salat di waktu-waktu tidak ada larangannya, maka orang akan bosan, maka orang akan cenderung meninggalkan. Maka ketika ada waktu larangan dan di situ kita berhenti, maka pada waktu selain larangan maka dia akan bugar kembali, semangat lagi dalam apa? Dalam salat. Ya, dan artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman mengajarkan kepada hamba, kepada kita semua, agar kita ini menjadi hamba yang terus istiqamah dalam ibadah, bahwa ada waktu-waktu yang kalian tidak boleh ibadah. Artinya ibadah tertentu tidak boleh. Sudah kalian tidak boleh ibadah. Tidak boleh beribadah kepadaku. Agar kita tidak menjadi orang yang bosan. Banyak tidak? Banyak. Ketika hari raya, bolehkah puasa? Tidak boleh. Bolehkah puasa pada hari Jumat semata? Tidak boleh. Ini faedahnya, hikmahnya, agar apa? Agar kita tidak terus-menerus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah tertentu. Sebagaimana dilarang seorang salat terus puasa terus menerus. Boleh enggak? Saya bulan ini puasa bulan ini terus menerus. Boleh tidak? Tidak. Puasa yang paling puncak dari selain Ramadan apa? Puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Udah itu paling puncak. Jangan ditambah-tambah lagi. Ya. Subhanallah. Ini hikmah azimah. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, tidak untuk yang lain. Tapi ibadah itu juga ada aturannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang bermanfaat bagi hamba. Maka kadang ada waktu-waktu yang dilarang, ada hari-hari yang dilarang untuk puasa, untuk salat ya. Waktu-waktu dilarang untuk salat, ada hari-hari dilarang untuk puasa dan seterusnya. Bagi wanita juga demikian. Wanita sudah banyak bonus, haid, nifas, libur, puasa dan salatnya. Ada hikmah azimah di bawah, di belakang itu. Dan Allah Maha tahu dengan semua ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal yang pasti bahwa Di antara perkara-perkara yang tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh kita sepelekan adalah memperbanyak dan mempertahankan sholat-sholat sunnah, terutama sholat-sholat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaganya. Ya, sholat-sholat sunnah yang banyak kabar dari Nabi tentang keutamaannya, sholat malam. Ya, coba bayangkan kalau antum baca tentang ayat sholat-sholat malam itu, semuanya ayat-ayat itu berakhir dengan apa? Menunjukkan fi maqami mahmuda, di tempat yang terpuji. Jadi orang-orang yang sholat malam itu sholat tahajud, sholat witir di malam hari, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya tadi Nabi sudah menyebutkan, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul mada, salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ya. Sebagaimana apa? Puasa yang utama afdhalus siyami ba'da Ramadan apa? Saum Muharram. Ya, sahru al-Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Ya. Jadi kerjakanlah ibadah-ibadah itu sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat rawatib. Maka ulama mengatakan ar-rawatibu kal qamari yaduru 'alal ardi. Rawatib itu kepada salat wajib seperti rembulan mengitari bumi. Selama bumi itu ada, maka bulan setia mengitarinya. Selama sholat wajib itu ada, maka selama itu pula rawatib mengitarinya. Bumi tanpa bulan tidak indah. Bumi tanpa bulan, mungkin kita semua akan mengalami kerusakan. Karena bulan dan matahari diciptakan untuk bumi dan alam yang sekitarnya, untuk kehidupan makhluk yang ada di bumi. Tanpa matahari mati bumi ini. Begitulah tanpa rembulan kita mati mungkin. Ya. Artinya bumi itu rusak, kurang sempurna. Begitulah salat fardu kita tidak sempurna bila tanpa rawatib. Ya, dan juga salat-salat yang lainnya. Maka daripada sedap yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk beramal saleh. Bukan mempertanyakan, ah ini perkara sunnah, ya tinggalkan tidak apa-apa. Tidak. Tapi perkara yang sunnah juga harus kita kerjakan. Karena sama-sama datang dari perintah Allah atau perintah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, bila kita hanya mendapatkan satu waktu, satu kesempatan untuk melaksanakan antara wajib dengan sunnah, tentu kita pilih yang wajib. Kalau yang sunnah kita pertahankan, mestinya yang wajib lebih utama kita pertahankan. Jangan dibalik. Kalau yang sunnah ada, Pak, dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Ini keliru. Banyak sebagian orang demikian dalam sholat, dalam puasa banyak. Banyak tuh. Ada orang-orang yang sholatnya tuh duha terus menerus, tidak pernah ketinggalan. Tapi sholatnya waktu enggak dikerjakan. Ada enggak? Ada. Karena hanya melihat keutamaannya. Karena sholat duha itu mendatangkan rezeki, kata dia. Ya tidak, memudahkan rezeki. Sholat fardu enggak ada. Udah, saya mah orang jualan, sholatnya duha saja. Allahu Akbar. Ada orang yang sholatnya malam terus, sholat fardunya enggak. Ada enggak? Ada, sekte tertentu, kelompok tertentu. Sholatnya malam, sholat itu wajib bagi Nabi. Ya, sholatnya waktunya enggak. Ini keliru. Karena sholat seutama apapun sholat sunnah, tidak akan pernah mengalahkan yang pokoknya, sholat wajib. Maka daripada itu, ini yang kita harus bisa bedakan antara amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Mengetahui wajib dan sunnah bukan untuk meninggalkan yang sunnah. Taib, dari sini saja mungkin ada pertanyaan? Ada soal? Ya, sebab tidak ada ya, karena perkaranya sangat jelas masalah sholat. Dan ini terakhir dalam masalah sholat, berikutnya bahas masalah zakat kayaknya ya. Ya tutup kepada majlis, subhanakul hamdik, syahadu wa la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.